indah citramu, dunia terasa hampa bila kau tiada. Hati-hati, cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkarannya selalu bisa membawa suka. Demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu sayang. Selalu bisa membawa.